Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adini al-Fatihah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salli ala Rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim al 'azizil hakim. Halaman. Kang salah terus kang salah. Ana fi Usaidin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Usaidin dan diriwayatkan oleh Abi Usaid bi dhammil hamzati wa fathisin. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kalau ngendika sapa Malik, benana nahnu ing dalam tengah-tengah utahe kita iku julusun padha lungguh. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mata anja'ahu teko ing Rasulullah sapa rajulun wong lanang min Bani Salimah ta saing Bani Salamah, Salimah. Faqala matur sapa rajul ya Rasulullah, hal baqiya menapa tetep min birri abawayya, saking bagusi tiyang sepuh kalih kula, apa seon suwiji-wiji aperuhuma kang damel bagus kula huma ing tiyang sepuh kula biklan suwiji-wiji badha mautihima ing dalam pecahipun tiyang sepuh kalih. Kalau ngendika sapa Nabi, nangam ya tetap, yaiku as-shalatu ndongaake ngalih ngatasé ngalima ngatasé wong tuwa loro, wal istighfar lan nyuwunake pangapura lahum maring wong tuwa loro, wa ingfadu ngahdihima lan nglestareake janjine wong tuwa loro mimba dima saking bakdo matine wong tuwa loro, wasilaturahim lan nyambung sana allati la tusanu kang ora den sambung apa sana illa bima kejaba kelan wong tua loro wa ikramu sadiqihima lan mulai kancane wong tua loro. Rabu Dawud. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abi Usaid yaitu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika kami sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah menghadap kepada Rasulullah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihiman. Wahai Rasulullah, masihkah apa jenenge kebaktian kepada kedua orang tua setelah yang saya lakukan setelah mereka berdua meninggal? Jadi setelah kedua orang tua meninggal itu masih adakah satu perbuatan berbakti kepada mereka berdua? Faqala na'am, as-salatu 'alaihima wal istighfaru lahumma wa ing fadunga dihima mim ba'dihima wasilatul rahimil lati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rasulullah menjawab masih, yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan kepada keduanya, melestarikan janji atau melangsungkan janji keduanya setelah mereka meninggal, dan menyambung tali persaudaraan yang tidak bisa tersambung kecuali karena keduanya. Tali persaudaraan yang dibuat oleh kedua orang tua itu, serta memuliakan teman-teman keduanya. Jadi berbakti kepada orang tua itu meskipun orang tua sudah meninggal masih ada, yaitu mendoakan, memohonkan ampunan, melangsungkan janjinya, menyambung tali persaudaraannya, serta memuliakan teman-teman dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, lan diriwayatkan saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha, qala nanti ka sawa Aisyah, Maghirtu ora betarepan utawa curiga sapa ingsun ngalahati ning atase wong siji-siji minisa innabi saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghirtu kece kaya curiga ningsun ngala Khadijah radhiyallahu anha ing atase Dewi Khadijah radhiyallahu anha. Wama ra'aituha lan durung weruh ingsun ha ing Dewi Khadijah qatu barwisan. Lakin kanalan tetapi ana sapa Kanjeng Nabi iku yuk sira ngekeh-ngekeh sapa Nabi dikroha ing nutur Khadijah. Warbama dhabaha lan terkadang nyembelih sapa Kanjeng Nabi asyata ing wedhus. Sumayukatinguha nuli motong-motong sapa Nabi ha ing wedhus. Aqdaan ing bira-bira gauta. Sumaya pengasuha nuli ngirimake sapa Kanjeng Nabi ha ing aqda wisoda iki Khadijata ing dalam bira-bira sanak rakate Khadijah. Faruba mangkul tu mongko terkadang matur sapa ingsun ta maring Kanjeng Nabi kalam yakun kaya-kaya sune kelakuan iku lam yakun ora ana iku bidunia dalam dunia sapa imra'atan wong wadon illa Khadijatu kejaba Khadijah. Kaya kula ngandika sapa Nabi inna sune Khadijah iku kanat ana sapa Khadijah iku mengkene wakanat ana sapa Khadijah iku mengkene wakanat ana iku li kedue ingsun minaseng Khadijah walad sapa waladun ana mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan saya tidak pernah cemburu kepada seseorang di antara istri-istri Nabi sebagaimana kecemburuan saya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ate cemburu kok aja tak artike cemburune wong saiki lho. Ngene ta maksud e iki? Maghirtu iki maksud e iki? Gumun ana saiki kagum lan. Wa ma ra'aituha qattu walakin kana yusiru dzikraha. Padahal saya belum pernah melihat sekalipun. Tetapi Nabi sering sekali membicarakannya. Warubama dhabaha asyata sumayu katinguha a'udu'an sumayu pengasuha fisoda iki Khadijata. Terkadang Rasulullah menyembelih kambing kemudian memotong-motong kambing tersebut kemudian mengirimkan potongan-potongan itu kepada teman-teman Khadijah. Warubama kultulahu ka'alam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijatu. Terkadang aku berkata seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Fayaqulu innaha kanat wakanan wakana li minha waladun. Kemudian Rasulullah menjawab sesungguhnya Khadijah itu begini dan begini dan dari Khadijah aku mempunyai beberapa anak. Dimaksudnya istri apa itu nih, sahabat-sahabat istri atau sahabat-sahabat ya istri, ya, suami itu ketika sudah meninggal ya ya dimuliakan sebagaimana Rasulullah ya memuliakan teman-teman Khadijah. Wa fi riwayatin wa in kana lan sedune kelakuan iku kana ana sapa Nabi iku layat bahu yaktine nyembelih sapa Nabi asata ing wedhus fa di mengadiah sapa Nabi fi khala ilaha ing dalam pira-pira kekasih Khadijah minasa ing wedhus mau ma ing barang ya sanguhunna kang nyukupi apa mahu ing hunna ing khala'il. Dalam satu riwayat redaksi hadisnya adalah dan terkadang Rasulullah menyembelih kambing kemudian menghadiah memberikan hadiah dari kambing tersebut kepada teman-teman dekat Khadijah dengan pemberian yang mencukupi mereka maksudnya banyak. Wa fi riwayatin kana ana sapa Nabi iku ida dhabahan alikane nyembelih sapa Nabi asyata ing wedhus yaqulu mongko ngendika sapa Nabi arsilu padha ngirimo sira kabeh biha ing sebagian wedhus ila asdiqa i Khadijata maring bira-bira sanak rakate Khadijah. Dalam riwayat lain redaksi katanya adalah ketika Nabi menyembelih kambing maka Nabi bersabda kirimkanlah sebagian dari kambing ini kepada teman-teman dekat Khadijah. Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kala nantika sama Aisyah istakdanat nyuwun idin sapa halutu bintu Khuwailidin Dewi Halut bintu Khuwailid ukhtu Khadijata ya sedulur wadane Dewi Khadijah ngala Rasulillah ngatasi Rasulullah SAW fangarofa mongko kelingan sapa Kanjeng Nabi istakdana istakdana Khadijata ing oliye nyuwun idin Dewi Khadijah fartaha mongko bungah sapa Nabi lidalika maring mengkono-mono nyuwun idine halah fakola ngantika sapa Nabi Allahumma dogosi Allah menika wadon nggih menika halatu bintu Khuwailidin halah mugi mulyakake panjenengan nggih halah bintu Khuwailid. Di dalam riwayat lain juga riwayatnya Imam Bukhari Muslim redaksi hadisnya adalah Aisyah bersabda ketika halah bintu Khuwailid yaitu saudara perempuannya Khadijah memohon izin untuk menghadap kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun teringat bagaimana dulu Khadijah meminta izin kepada beliau, maka Rasulullah pun merasa bergembira dan bersabda Allahumma halatu bintu Khuwailid, wahai Allah muliakanlah orang ini yaitu halah bintu Khuwailid. Jadi maksudnya ini ngeten, Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana apa kuwi jenenge cinta kasih itu terus menerus, meskipun sudah meninggal, meskipun sudah tidak bersama, itu tetap terus apa jenenge limpahan cinta kasih itu masih terus menerus berlangsung. Bahkan kan sebenarnya cinta kasih itu kan abadi sampai di akhirat nanti. Jadi apa jenenge perhubungan kekerabatan atau hubungan persuami istrian atau hubungan apa jenenge ya wis persahabatan karo anu ya kekerabatan itu kan selamanya nanti di akhirat juga akan terus. Ya meskipun meninggal, meskipun tidak bersama lagi, itu Rasulullah mencontohkan bagaimana bahkan ketika saudara perempuannya Khadijah itu minta izin untuk menghadap, Rasulullah itu menjadi senang. Teringat dulu waktu Khadijah minta izin. Niku mon pun anu wis sedo ana ndae ba nalika isih urip. Kadang-kadang awake dhewe iki isih do uripe wae do padu gitu. Jane jane iki nek wis mati malah kek di ayo ra anu kudune nalika urip ya ya apik, nalika mati ya tetap apa wong sono akhirat itu juga masih akan diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluha utawi pengantikan dengan Aisyah fartaha wa bilha wa bilja. Niki anu nahwuman. Wan Anas bin Malik kan dirate sing sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngantika sapa Anas. Maksudnya berlangsung tekan akhirat iku ya nek padha apike ngoten to. Nek padha eleke utawa sak siji elek, lha niku mangke ya. Nah akhirat niku dadi anu, dadi apa kuwi jenenge? Jadi saling menyalahkan, saling mencaci maki ngono to. Nek padha apike lah ning kono ya ya padha penake to. Ana to, ya sing siji apik banget, sing siji rapate apik. Gandeng sing apik banget iki dimulyake Gusti Allah, kuwi. Sing rapate apik mau ya ben sing apik banget mau iso ketemu. Nah niku karo Gusti Allah ya dimaklumi terus di campurke dadi siji karo sing apik banget mau. Salah satu Allah, cara Allah memuliakan orang yang mulia di akhirat nanti itu adalah menyertakan teman-teman dekat si orang mulia itu ke dalam surga. Padahal apa misalnya ada seorang wali, terus dia masuk surga. Nah, salah satu cara Allah memuliakan sang wali tersebut itu adalah teman-teman dekat si wali itu disertakan masuk surga bersama si wali itu, kan ada. Nek padha eleke ya yo padha nyemplung nerakane ya dalene. Aku ya saling menyalahkan. Dadi saling menyalahkan, saling memberatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik lan dirare sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas, kharat mutu metu sapa ingsun mengajari ri bin Abdullah Al-Bajaliyi. Sartane Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin dalam lelungan. Bahkan ana sapa Jarir iku yakhdumuni ngladeni sapa Jarir ni ing ingsun. Kalau tu mengucap sapa ingsun lalu maring Jarir, latah mal aja nglakoni laden sapa sira. Faqala mongko ngendika sapa Jarir, ini sedene ingsun iku katra itu teman-teman ora sapa ingsun. Al-Ansara ing sahabat Ansar. Tasnau engkang gawe sapa Ansar bi Rasulillah iklan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sae ana siji-siji kang agung. Ala itu sumpah sapa ingsun alla ashaba ing yen ta ora kekancan sapa ingsun ahadan e wong siji minum sang sahabat Ansar illa khatam tuhu kejaba nglateni sang ingsun hu ing ahad utafaqon ale. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas menyampaikan pada suatu ketika saya bepergian bersama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Nah, Jarir itu selama kami bepergian itu selalu melayaniku, maka aku pun berkata kepadanya, "Jangan kau lakukan seperti ini. Tidak usah melayaniku." Kemudian jawab Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, "Sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat Ansar berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Maka aku pun bersumpah, aku tidak akan sekali-sekali menemani satu di antara sahabat Ansar kecuali aku pasti melayaninya." Jadi Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu itu kok melayani Anas bin Malik ngopo to? Lah karena Anas bin Malik itu kan salah satu sahabat Ansar, sahabat dari Madinah. Nah, alasane Jarir, mbiyen sahabat-sahabat dari Madinah melayani Rasulullah. Ya. Sekarang saya bersumpah, tidak akan pernah saya menemani sahabat Ansar kecuali saya pasti ganti melayaninya. Ini karena mengagungkan Rasulullah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik itu kan salah satu sahabat Ansar yang begini senang melayani Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah SAW wa bayani fadlihim. Tapi iku bab ing dalam nerangke mulyakake ahli baiti Rasulullah wa bayani fadlihim lan mertelakake keutamaane ahli baiti Rasulullah. Bab tentang memuliakan keluarga Rasulullah dan penjelasan mengenai keutamaan keluarga Rasulullah. Jadi napa niku? Keluarga keluarga Rasulullah itu mempunyai kedudukan yang khusus di hadapan Allah. Karena apa ya? Ya memang karena mereka itu orang yang pertama-tama selain Rasulullah yang menegakkan agama. Jadi yang menjadi suri teladan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang paling besar pengorbanannya selain Rasulullah. Jadi karena itulah menjadi sangat wajar kalau Allah memuliakan keluarga Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah itu selain Rasulullah adalah suri teladan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan mereka lah orang yang paling banyak berkorban untuk pokoknya jenis tegaknya agama Allah. Oleh karena itu Allah memuliakan mereka. Qala ta'ala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.